Lho sampean kula ceritani barokahe tiyang zikir. Purun mboten? Kersane sregep zikir. Niki ana kejadian tapi ngapunten kejadiane ra ditebih ten gene Mesir. Nek ora ngerti Mesir ya Prambanan wi lungulon. Wis pokoke teko Prambanan sampean mlayu ya 8 taun tekan kono. Ceritane ngeten, ada seorang pemuda jatuh cinta sama cewek. Cie cie asyik. Ada seorang pemuda lagi jatuh cinta sama cewek, tapi mohon maaf ini enggak imbang. Si cewek cantik luar biasa. Kebe semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kembelenok kemontok kementok kementok molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong belongar manyar manyar denok denok debleng. Tapi sang pemuda, mohon maaf, ya mek, sekoyok ngini-ngini kilah. Pokoknya ya, janji urip ngunai. Ndak imbang secara zahiriah. Sehingga, mohon maaf banget, cinta sang pemuda ndak kesampaian. Cintanya ditolak alias bertepuk sebelah kaki, wek. Enggak tangan tok kok. Subhanallah, SMS ndak pernah dibales, nelpon juga enggak diangkat. Kirim salam enggak direken, nyuruh temennya malah diejek. Subhanallah, padahal ini pemuda niatnya baik, mau dinikah dan mau tanggung jawab, niatnya baik. Tapi gimana namanya cinta enggak bisa dipaksain katanya gitu. Tapi namanya cinta juga tidak bisa diempet. Ya tidak bisa diempet, ini pemuda enggak bisa mengempet cintanya. Wah, pokoknya dia enggak bisa hidup kalau enggak nikah sama dia. Prinsipnya kayak gitu. Akhirnya sang pemuda punya prinsip kalah rupo menang dupo. Kalah donya menang donga. Kalah duit menang wirid. Cinta ditolak. Iku lo salahmu. Kiai gitu lo. Kok dukun nih lo. Pepatah itu diganti cinta ditolak kiai bertindak. Oh, santri kok moro dukun ini santri kepet. Santri morone kiai. Baleni cinta ditolak. Nah, lek ngono kan kiai ini payu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sang pemuda kemudian sowan ke kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mlebu. Nggih, Yai. Lungguh, lungguh. Nggih, Yai, lenggah. Biasane lek namu sowan ten daleme Yai kan terus wonten suguhane. Nah, iku apa disuguhi apa iku diombe? Nggih, Yai, kula unjuke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah kok banyu putih ae sing diombe? Ngapunten Yai, madarane mboten sekeco gek niki dereng dahar kok. Badhe ngunjuk kopi nggih mboten wantun. Mangke mboten sae yen ngunjuk kopi dereng dahar niku mboten sae. Ora usah guyu. Ya wis, menapa napa? Ngapunten Yai wis ngadeg maneh. Hasil ini ya meng kudu ngombe iku lho. Saman ya weruh dhewe gek tas teko nembe nduki langsung diunggahke mrene. Alhamdulillah. Padahal Bojonegoro niku nggih tebih wong perjalananane 6 jam piyambak lho niki wau. Ngeten. Wis. Ana apa le ana apa? Nggih Yai kepareng matur, kula menika tresna sanget kalih piantun estri. Saya cinta banget sama cewek Yai. Kalau anak muda sekarang kan bahasanya kayak gitu. Pokoknya cinta saya sama dia itu udah sekonyong-konyong. Kula niat saya, kula badhe nikah, nggih badhe tanggung jawab. Cuma ki ambake mboten seneng kalih kula. Kula SMS mboten bales, kula telepon mboten ngangkat. Kula kirimi salam mboten direken, kula ngengken kanca niku malah di malah diejek, di wong kene leh ngarane diapake to ngono. Iya diece. Aku ngerti bahasa gambleh ya toko kene. Kula malah diece kiai, tapi kula niate saestu badhe kula nikah, kula badhe tanggung jawab yen mboten nikah kalih lare niku kula mboten saged gesang yai. Pun sakmenika kula nyuwun tulung sanget dhateng panjenengan pripun supados lare estri niku purun dados garwa kula, purun nikah kalih kula. Wong kiai disuwuni tulung. Ya ya, insyaallah. Tapi kowe kudu manut ya. Nggih yai manut. Pokoke ilmu ngene iki syaraté kudu manut. Nggih yai manut, lahir batin kula manut yai. Mantep ya. Nggih yai mantep. Ikhlas, ikhlas. Yakin, yakin yai. Ya wis, sapa jenenge bocah wedok sing kok tresnani kuwi? Sulastri yai. Umpamane. Sulastri, nggih yai. Ya wis iki tesbeh sekelono. Kowe mlebu kamar, sebuten jenenge bocah wedok sing mbok tresnani kuwi. Aja mandek-mandek yen durung tak dodok lawangmu. Dadi nang jero kamar nyekeli tasbih dikon muter ambek nyebut Sulastri, Sulastri, Sulastri. Zikir. Dilebetke kamare yai, lawange dipun tutup. Wis langsung tasbih diputer. Kalih wiridan Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Subhanallah. Kinten-kinten kalih jam. Iki critane wong mantep, wong yakin. Kira-kira rong jam ana bocah wedok namu nang daleme kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu, Nduk. Nggih, Yai. Sopo iki? Kula Sulastri, Yai. Rong jam teko. Masya Allah, lenggah. Mantun ngoten ditangleti. Ana apa, Nduk? Ngapunten yai kepareng matur kula menika rumangsa dosa rumangsa salah ana apa nduk ora usah nangis ana apa ngeten lho yai wonten lare jaler niku cinta sanget kalih kula ning cintane kula tolak kula niku rumangsa kedosan SMS mboten kula bales telepon mboten kula angkat kirim salam malah kula ece kepada larene niku niate nggih sae badhe nikahi kula badhe tanggung jawab larene nggih sregep ten masjid pancen rupane ya ora bejaji. Tapi larene niku niate sae kok yai. Nah kula niki kok rumaos kedusan wonten lare niate sae ngoten kok kula tolak. Duka niki wau kados wonten sing narik kula dikengken mriki. Oh ngono nduk, sampean wis ikhlas temen. Nggih yai, menawi panjenengan pirsa larene panjenengan aturi kula sakmenika nampi tresnane kula ikhlas dipun nikah, kula ikhlas dipun garwa. Ya wis lungguh nduk, lungguh. Lha iki sing nang jero isek wiridan, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Sulastri, Sulastri. Wah, akhire wis lungguh nduk, digedhor lawange kalih kiyaine, digethok tok tok. Dok, subhanallah, saking khusyuk eleh zikir digedor lawangin niku lho ora krungu dadi pancet tesih zikir Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri gedor sing langkung sanget dor, dor, dor nggih tetep mboten kepireng Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri jarene yai, wah iki ora krungu ae as dobrak ae le kesawen. Akhirnya lawang ini didobrak karena kiai dor mengo kiai ini melongo pantes ya Nora kerungu le mantep zikire karo gobek gobek Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri, war war Sulastri, Sulastri. Lo saking mantep lo niku makanya ojo katek diloke le ono zikir ambek gobek. Ngoten niku enten sing mboten remeni dilokke. Kula nate ngoten niku. Kula kan nggih gadah jamaah yen malam Senin Legi ten dalem niku. Niku kadang lek tepat dikene, la la illallah, la la illallah, la illallah. Ana sing ngilokke, nyapa kuwi zikir kok nganggo godhek, werang zikir kok katik gobek-gobek. Dalile apa? Nek aku ya ora usah dalil. Wong masalah pergobekan iki ditakokke dalile. Wong sing gobek kene kok sing geger kono. Masih karo yo kenek ngene ngene yo kenek ngene ngene yo kenek ngene ngene yo kenek ngene ngene emang masalah buat lo sing ora kena niku nek zikir karo jotosan la ilaha illallah muhammad illallah la ilaha illallah astagfirullahaladzim lha iku ora oleh sampe kopi aku mering niku saking lazate ngrasake zikir saking nikmate. Padha karo kula misale disuguhi ngunjuk ngeten iki nggih, senoso dereng diparingi dahar. Oke niki ngajine ngaji ngerampas. Mesine biasane rak malam Kamis to. Nggih to? Nah, iki sakingane menyesuaikan jadwale aku. Ngono aku informasine jere aku sing arep kepengin teko rene. Ya padha kepengin silaturahime ngaji sareng-sareng. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong gobek niku ngeten lho diparingi ngunjuk niki saking nikmate bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh, saking nikmate niku sirahe gobek. Wong niku lek saking ngrasake nikmat. Alhamdulillah. Mosok bokonge sing diobahke iki. Subhanallah. Akhirnya diteblek pundake kali kiai. Wis le cukup zikirmu. Kaget sulastri sulastri sulastri sulas yai. Kaget larene ternyata engkang jumeneng wonten ngajengipun menika kiai. Wis le cukup zikirmu, ayo saiki metu. Wis dijak medal kali kiai ini begitu melangkah lawang, betapa kagetnya sang pemuda karena di luar sudah ada siapa? Dongong ngoten. Hah. Langsung didangu kali kiyaine. Apa iki le? Bocah wedok sing mok tresnani sing tresnamu ditolak. Nggih, Yai niki Sulastri, Yai. Nggih niki Sulastri, Yai. Iki sing mbok wiridke nang jero Sulastri-Sulastri mau. Nggih, Yai iki sing arep mbok nikah. Nggih, Yai, nggih. Wis, saiki bocahe wis teko mrene, bocahe mau wis matur ikhlas. Nikah karo seliramu, wis gelem dadi bojomu, saiki kowe piye? Ya Allah, ini sang pemuda langsung nyosot. Dingkel-dingkel nyosot sujud matur nang ngarsane Allah. Ya Allah Gusti, nembe kula sebut namine makhluk jenengan ingkang kula tuju, panjenengan ibadi jabahi saestu. Nembe kula sebut namine makhluk jenengan Sulastri niku. Panjenengan ijabah saestu ndugi Sulastrine. Niki nembe kula sebut namine makhluk njenengan. Napa melih ingkang kula sebut asmane panjenengan ya Allah, mesti sing ndugi langkung kathah. Kula ento luwe akeh ora mung Sulastri tok sing teko. Ya Ayu Ting Ting, ya Cita-Cita ta. Ya Dewi Persik, ya Julia Perez. Ya Saskia Gotik, ya Sahrini teko kabeh. Apa lu konco kabeh kuwi niku manfaate tiyang zikir ngegongaken asmane Gusti Allah.